رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masuk ke hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis Mu'ad bin Jabal, dia menyatakan qala kuntu radifan nabi, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, qultu wa rasuluhu a'lam, qala haqqullahi ala al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wa qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas, qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadis ini dibawakan oleh Syekh. Ini hadis yang sangat mulia sekali. Di sini terdapat keutamaan Mu'ad. Bahwasanya Mu'ad memiliki keutamaan yang sangat banyak. Beliau adalah Mu'ad bin Jabal Al-Khazraji Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi percayakan untuk berdakwah ke negeri Yaman radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad beliau menyatakan kuntu radifa. Radifan di sini maknanya raqiban, mahu. Lihat di footnote atau lihat di penjelasan, raqiban khalfahu. Radifan nabiyya raqiban khalfahu. Saya pernah dibonceng di belakang Nabi. Jadi mengendarai di belakang, kayak kita jadi boncengers. Ya, jadi boncengers. Nabi yang di depan, dia yang di belakang. Raqiban khalfahu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi maknanya apa? Raqiban khalfahu. Khalfahu. Ala himarin, di atas sebuah kendaraan himar. Yaitu keledai. Ya, keledai. Ya, maka ini menunjukkan himar ini adalah suci. Bulunya suci, keringatnya suci, dia tidak najis. Karena kalau himar tersebut najis, tentu tidak akan dinaiki oleh Rasulullah SAW dan juga Mu'ad bin Jabal. Kemudian kata Nabi SAW, faqalali, kata Mu'ad, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adu, atadrima haqqullahi ala al-ibad, apakah engkau tahu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Qala, ya, kemudian kata Mu'ad bin Jabal, fakultu Allahu wa Rasuluhu alam, aku mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala haqqullahi alal ibad, maka dijawab oleh Nabi, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah. Oh, kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah apabila hamba sudah merealisasikan hak Allah berupa bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, maka hak Allah atas hamba alla yu'adziba, hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bisa dipahami sini? Ya, timbal baliknya, hak Allah atas hamba, hamba beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian sang hamba akan mendapatkan bahwasanya dia tidak akan diadab oleh Allah. Kalaupun diadab, adabnya itu tidak mengekalkan. Bisa jadi sang hamba berbuat dosa, berbuat dosa, melakukan dosa besar. Namun, dengan sebab tauhid dia, dia hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah, kalaupun dia diazab, bukan azab yang mengekalkan. Kemudian kata Mu'ad, fakultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita ini kepada manusia? Apakah aku akan beritahukan kabar gembira ini kepada khalayak? Qala la, kata Nabi, jangan. La tubasyirhum, jangan kau beritahukan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan hanya bersandar kepada ini. Tidak mau beramal, bersandar hanya kepada ini. Tidak termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, hanya bersandar kepada ini saja. Bisa dipahami sini? Bisa dipahami? Nah, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Syarhul kalimat, ya, lihat di sini penjelasan kosakata. Kata Mu'ad, kuntu rodifa, saya rodifan di belakang Nabi, rokiban ma'ahu, mengendarai di belakang Nabi, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kata Nabi, ya Mu'ad atarima haqqullahi alal ibad. Lihat di sini penjelasannya, kata Syekh, haqqu ijabin, hak yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Hak yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Karena hamba diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka hikmah diciptakannya jin dan manusia tidak lain tidak bukan ialah untuk merealisasikan peribadatan yang hanya ditujukan kepada Allah. Tidak memberikan peribadatan kepada siapapun dalam bentuk apapun yang itu semua selain Allah. Hanya kepada Allah kita berikan ibadah. Kemudian ya, haqqul ibadi 'ala Allah, ini berarti kan ini hak Allah atas hamba. Nah, kemudian hak hamba atas Allah apabila sang hamba telah merealisasikan hak Allah. Maka di sini ma awjabahullahu 'ala nafsih, yaitu apa yang Allah wajibkan bagi dirinya sendiri. Bukan sang hamba yang mengharuskan Allah, yang meminta Allah, menagih kepada Allah karena sang hamba sudah memberi. Bukan demikian. Itu hubungan makhluk dengan makhluk. Pegawai dengan bos, tatkala pegawai telah bekerja sesuai dengan job desk-nya, dengan perjanjiannya, maka telah diiming-imingi oleh bos, kalau kamu kerja selama sebulan, melakukan job desk dengan sempurna, tidak ada cacat, kamu akan mendapatkan timbal balik berupa gaji. Gaji sekian. Tatkala si bos, asli anak buah, si pegawai melaksanakan tugasnya, melakukan pekerjaan, maka si bos harus memberikan hak si pegawai. Begitu. Kan begitu. Nah, hubungan Allah dengan hamba tidak demikian. Tidak ada demikian. Jadi ketika hamba sudah melaksanakan hak Allah, melaksanakan tugasnya, sang hamba tidak memaksa Allah. Yang dimaksud haqqul ibadi 'ala Allah, yang dimaksud di sini adalah ma aujaballahu 'ala nafsi, yaitu apa yang Allah haruskan kepada dirinya. Bukan hamba yang haruskan kepada dirinya. Hamba enggak punya apa-apa untuk bisa memaksa Allah. Ya, in'aman sebagai nikmat, wa tafaddulan sebagai karunia bagi hamba. Jangan disalahpahami. Karena kalau disalahpahami, sebagaimana hubungan Allah dengan hamba, seperti layaknya hubungan bos dengan pegawai, ada saling timbal balik, saling memberikan hak, kemudian mendapatkan saling mendapatkan hak setelah menunaikan kewajiban, itu antara bos dengan pegawai, itu hamba dengan hamba. Namun Allah dengan hamba tidak demikian. Apakah konsekuensinya bisa tersesat kalau kita meyakini demikian? Naam. Itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah, mereka memaksa Allah, kalau sang hamba melakukan amal kebajikan, maka Allah mesti memberikannya ganjaran pahala. Ini akidah mereka, akidah sesat. Apabila sang hamba melakukan dosa, maka Allah mesti mengadabnya. Akidah mereka, akidah sesat. Adapun sang hamba apabila melakukan amal kebajikan, Allah tidak ada keharusan untuk memberikan ganjaran sang hamba surga. Bisa dipahami sini? Kalaupun hamba diberikan ganjaran surga itu setelah terpenuhi syarat. Pertama, dia ikhlas beribadah hanya kepada Allah, tidak ditujukan kepada selain Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak ingin dilihat. Yang kedua, ibadahnya tersebut sesuai dengan contoh mutabaah, dia mengikuti sunnah Nabi SAW, syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu pun sang hamba tidak bisa memaksa Allah, dia serahkan kepada Allah. Dia hanya punya satu pilihan dalam dua hal setelah dia beramal, yaitu apa? Antara berharap dan takut. Berharap dari apa? Berharap amalannya diterima. Dan takut dari apa? Takut jangan-jangan amalannya tidak diterima. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Bisa dipahami sini? Antum beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada berhala. Di sisi yang lain, antum pun tidak beribadah kepada selain Allah, murni ibadahnya pada Allah. Kemudian ibadah tersebut sesuai dengan contoh praktek Rasulullah SAW, caranya, kaifiatnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu ibadah muqayyad, ibadah yang telah diikat tata caranya, kemudian bentuknya, ya, kemudian jumlahnya, waktunya, tempatnya. Atau ibadah yang mutlak, oh, ibadah yang mutlak kapan saja, misal berzikir subhanallah dalam jumlah berapa saja, di mana saja, ya, jumlahnya berapa saja. Semua itu semua sudah sesuai dengan dua hal tadi, ikhlas kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu pun tidak ada kemestian Allah mesti mengganjar antum dengan pahala. Apa yang kita yakini setelah kita beramal, apa yang harus kita lakukan setelah kita beramal, cuma satu dalam dua hal, yaitu apa? Antara takut dan harap. Takut tidak diterima, harap agar itu diterima. Ini mukmin. Ini kalau dia setelah beramal. Ya. Bisa dipahami sini? Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai hal ini. Alladzina utu ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah memberikan amal-amal soleh dari apa yang telah mereka berikan, namun kolbu-kolbu mereka itu takut bahwasannya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah mendengar ayat ini, ya Rasulullah, kenapa mereka takut setelah beramal? Apakah mereka orang-orang yang buruk, pezina, pencuri, peminum khamar? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, tidak demikian wahai putri Abu Bakar Siddiq. Namun mereka adalah orang-orang yang yasumun, wa yatasaddaqun, wa yusallun. Mereka bersedekah, puasa, salat. Wa yakhafuna alla yuqbala minhu. Alla yataqabbala minhu. Tapi mereka khawatir amal tersebut tidak diterima. Allah tidak menerima amal mereka. Mereka khawatir. Bisa dipahami sini? Ini manhaj kita setelah beribadah. Kemudian manhaj Ahlussunnah terhadap sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap seorang yang melakukan dosa selain kesyirikan. Selain kesyirikan. Kalau syirik kesyirikan, dia membawa dosa tersebut tanpa bertaubat kepada Allah dari syiriknya, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah tidak akan mengampuninya. Berdasarkan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, syirik, dan namun Allah dapat mengampuni dosa selain syirik tersebut. Kalau Mu'tazilah tadi pertama, mereka menyatakan kalau seorang hamba beramal maka Allah mesti mengganjarnya dengan pahala. Sebaliknya kalau hamba berbuat dosa maka Allah mesti mengadabnya. Mesti mengadabnya. Ya, ini istihqaq muqabalah istilahnya. Yaitu kalau hamba berbuat dosa maka Allah harus mengadabnya. Enggak ada pilihan. Ya, enggak ada pilihan lain. Kalau Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah menyatakan selama dosa itu bukan syirik, ya, dosa besar apalagi dosa kecil, dosa besar sekalipun bukan syirik, semisal berzina, mencuri, riba, itu dosa-dosa besar, bukan syirik. Ancamannya besar. Bahkan ada yang ditegakkan hukumannya di dunia, diberikan had, dipancung, dirajam, dicambuk, ya, disalib. Nah, ini hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada para hamba yang melakukan dosa besar, sebagian dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Yang ada had hukumannya di dunia. Kemudian ada ancaman laknat, ada ancaman neraka. Nah, ini dosa besar. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah berpandangan dengan kesepakatan mereka bahwa pelaku dosa besar itu di akhirat tahta masyiatillah. Di akhirat. Apa tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Artinya sang hamba tersebut dapat Allah ampuni dan dapat pula Allah adab. Namun kalaulah sang hamba tersebut diadab, adabnya tersebut tidak mengekalkan. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik. Dia hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah. Dia mengerjakan sholat, dia beribadah kepada Allah. Namun dia banyak maksiat. Ya, kalaulah dia diadab, adabnya tersebut tidak mengekalkan dia di neraka. Berbeda dengan adab yang diterima oleh orang-orang kafir. Adabnya tersebut kekal di neraka. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang kafir. Innahu man yusyrik billah haramallahu faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan bagi dia surga. Paham sini? Atau bisa jadi Allah mengampuni dia dengan cuma-cuma, tanpa diadab. Inilah namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tidak ada kepastian pasti diadab, tidak ada kepastian pasti diampuni tanpa adab. Tidak ada kepastian. Itu di bawah kehendak Allah. Ini di akhirat. Kalau di dunia, statusnya sang pelaku dosa besar, Ahlus Sunnati wal Jamaah memandang orang tersebut masih mukmin, tidak kafir. Tapi mukmin yang kurang imannya, mukmin yang fasik, namun bagaimanapun dia tidak murtad dengan dosa besar yang dia kerjakan. Berbeda dengan dua firqah besar sesat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar di dunia dihukumi kafir, di akhirat kekal di neraka selama-lamanya. Mu'tazilah sama seperti Khawarij mengenai status pelaku dosa besar di akhirat saja, bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Hanya mereka berbeda dengan Khawarij, plus berbeda juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai status seorang yang melakukan dosa besar di dunia. Apa kata mereka? Pelaku dosa besar di dunia itu tidak mukmin, tidak kafir. Ini vonis mereka. Walaupun di akhirat mereka sama seperti Khawarij. Apa itu apa? Kekal di neraka. Tidak mukmin, tidak kafir. Yang mereka punya istilah fil manzilah baina manzilatain. Berada di antara satu keduduk, berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Paham sini? Ini akidah sesat Mu'tazilah. Yaitu istihqaq. Alhamdulillah. Ya hadikumullah subhanakum. Istihqaq muqabalah. Yaitu Allah harus menunaikan hak hamba. Al-Sunnah itu tidak demikian. Maka sabda Nabi, wa haqqul ibadi Allah. Dan hak Allah, hak hamba yang diterima dari Allah. Ketika sang hamba sudah merealisasikan hak Allah. Maknanya kata Syekh Al-Qarawi, ma aujabahullahu ala nafsihi. Yaitu apa yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Bukan hamba yang mewajibkan. Bukan hamba yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sini? Ya. Walaysa istihqaqa muqabalatin. Itu bukanlah hak hamba kepada Allah, timbal baliknya itu hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah, timbal baliknya itu bukan istihqaq muqabalah, bukan imbalan saling timbal balik. Itu pada makhluk, bos dengan karyawan, karyawan dengan bos. Apabila hak karyawan, hak bos dipenuhi, yaitu berupa kewajiban karyawan, maka sang bos harus menunaikan hak karyawan yang merupakan kewajiban bos. Itu baru namanya istihqaq muqabalah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Imbalan muqabalah, timbal balik. Nah, itu akidah siapa? Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Makanya dari istihqaq muqabalah itulah Mu'tazilah membangun hukum di situ. Vonis bahwasanya pelaku dosa besar harus diazab. harus diadab. Kenapa? Karena nanti kalau tidak diadab berarti Allah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata mereka. Allah tidak akan menyelisihi janji. Ini mereka keliru, mereka mewajibkan Allah, mengharuskan Allah. Ya, memaksa Allah. Na'udzubillah min dzalik, dari pemahaman sesat tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Mau ngerti sini? Paham enggak? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memandang pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Dan orang yang sudah beramal, walaupun sudah ikhlas, sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak ada kepastian, harus diberikan ganjaran. Bisa dipahami sini? Yang ada ialah pelaku atau orang yang berbuat kebajikan, setelah dia ikhlas, dia mutaba'ah, dia hanya bisa berharap dan takut, berharap amalnya diterima, takut tidak diterima. Walau ikhlas ke apapun. Ya. Karena yang memasukkan kita ke surga itu ialah rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang membuat Allah mendatangkan rahmat ialah dengan beramal. Dengan beramal. Namun belum ada kepastian juga. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Nah, berikutnya lagi. Kahakil makhluk alal makhluk, na istiqaq muqabalah, imbalan timbal balik. Seperti hak makhluk ke makhluk. Itu makhluk ke makhluk. Kalau Allah tidak demikian. Ya. Ngerti sini. Kalau antum ngerti sini, alhamdulillah. Antum mengerti sebuah kaidah besar dalam ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kalau Mu'tazilah memvonis di dunia pelaku dosa besar, tidak mukmin, tidak kafir. Kalau Khawarij, kafir. Kalau kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah memvonis pelaku dosa besar apa? Mukmin, tidak kafir. Tapi mukmin yang kurang imannya. Fasik. Mukmin yang fasik. Tapi tidak murtad. Kalau di akhirat, Mu'tazilah dan Khawarij bersepakat. Pelaku dosa besar, kekal di neraka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini tahta masyiatillah. Ini ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Di antara Mu'tazilah plus Khawarij, dan satu lagi di sebelah kirinya, Murji'ah. Ya, Murji'ah, mereka berpendapat, seorang yang sudah punya asal iman, pokok iman, la ilaha illallah, dia tidak syirik, pelaku dosa besar di dunia hukumnya sama seperti orang yang banyak amalnya. Enggak berpengaruh. Di akhirat enggak ada tahta masyiatillah, kan enggak syirik, pasti masuk surga, tidak mungkin diadab. Ini Murji'ah. Mereka berpendapat dosa tidak memberikan efek negatif terhadap iman. Mereka berpatokan dengan kias analogi mereka sebagaimana kesyirikan. Apabila dilakukan oleh seorang hamba, sang hamba belum bertobat dari syirik tersebut, sang hamba melakukan amal kebajikan, sebanyak apapun amalnya, tidak akan Allah terima. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi keimanan. Tidak ada pondasi tauhid. Begitu juga, tatkala hamba punya pondasi tauhid, pondasi keimanan, sebanyak apapun dosanya, di dunia namanya tetap mukmin yang sempurna imannya, di akhirat masuk surga karena punya pondasi iman. Mereka menganggap tidak ada istilah iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada. Hanya Murji'ah. Nah, ahlus sunnati wal jamaah berjalan di tengah-tengah dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Arti sini Pak Eko? Ya. Arti ya? Sudi paham ya? Pak Imam? Masya Allah. Reza? Oh, bengong. Nah. Masuk malam, ntar malam apa kemarin malam? Hah? Ntar malam. Sama Mas Arifin juga. Waduh. Satu tim ya. Nah. Kok mau kerja malah ngantuk? Oh, Masya. Ya. Nah, ini. Nah, apa namanya? Dapat itunya di sini, apa namanya, penguatnya, penguatnya di sini, biar ntar malam ada bahan buat nginget-nginget pelajaran. Kemudian lihat penjelasan, ya, kata Mu'ad bin Jabal, afala ubasyirun nas, apakah boleh saya memberikan kabar gembira ini kepada khalayak, ya, kata Nabi SAW, apa, itu maknanya apa, ukhbiruhum bima yasurruhum min hadzal qaul, ini maknanya yaitu aku akan kabarkan kepada mereka bima yasuruhum, dengan apa yang membuat mereka senang, gembira, min hadal qawli, ya, dari pendapat ini, dari ucapan ini, yaitu kalau seorang hamba menunaikan hak Allah, dia tidak akan diadab. Ya, nah, ini apakah boleh saya berikan bisyarah, kabar gembira ini, bisyarah ikhbar bima yasurru, ya. Nah, kata Nabi SAW, la tukhbiru, ya, la tubashshirhum, jangan kau kabarkan kepada mereka, la tukhbirhum fayattakilu, maka mereka akan bersandar sama itu aja, ya'tamidu, mereka hanya bertopang kepada itu aja, bersandar sama itu aja, enggak mau lagi berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Padahal kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ya, sehingga Abu Bakar dan Umar saling berlomba-lomba. Kalau semuanya diberitahukan itu, udah enggak ada lagi semua motivasi. Ya, enggak ada motivasi untuk belajar, semakin dalam ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin paham, enggak ada. Ya, semuanya cukup bersandar kepada apa? Ah, yang penting enggak syirik, yang penting beribadah kepada Allah. Nah, ini. Baik. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Al-Qurawi. Syarhul Ijmali, penjelasan secara global hadis di atas. Kata Syekh, yukhbiruna Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita, annahu dhata yaumin, bahwa beliau pada suatu hari kana raqiban khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengendarai di belakang Nabi, di bonceng sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas seekor keledai. Di atas seekor keledai. Ya. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yukhassasahu bi ahammi masailil ilmi wa ajalliha. Maka Nabi arada, Nabi menginginkan sallallahu alaihi wasallam an yukhassasahu, agar Mu'ad ini dispesialkan, dikhususkan, diberikan pendidikan khusus. Ya, ditakhusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahammi masailil ilmi, dengan permasalahan-permasalahan ilmu yang paling penting, paling organ, wa ajaliha, dan yang paling agung, yaitu apa? Perkara tauhid. Perkara tauhid. Wa qad ista'mala Rasulullah SAW al-usluba al-istijwabiyya. Dan Rasul SAW telah menggunakan, ista'mala menggunakan al-usluba, metode, ya, penggunaan kalimat yang istijwabi, yaitu soal jawab, tanya jawab. Fi ta'limi Mu'adin, yaitu dalam mengajarkan Mu'ad, wa taswiqihi, dan memotivasi Mu'ad. Nah, ini diberikan dengan bentuk soal jawab. Ya, diberikan soal jawab. Wa anna Mu'adan lam yakhud, bahwasanya Mu'ad bin Jabal beliau tidak mau berbicara, fima la ya'lamu, dari hal-hal yang tidak dia ketahui. Kan ditanya sama Nabi, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba, ya, Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, Mu'ad bilang, menyatakan enggak tahu. Nah, ini juga adab. Kalau seseorang tidak tahu, ya jawab tidak tahu, enggak perlu gengsi. Ya, enggak perlu gengsi. Kalau ditanya enggak tahu, ya enggak tahu. Ya, pada perkara-perkara yang tidak diketahui. Dahulu Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, beliau terkenal sebagai mufti Madinah. Ya, ulama besar Madinah, guru dari Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Maka beliau dengan kemasyhurannya didatangi oleh para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Diutuslah orang-orang dari kampung, dari Afrika, dari Asia datang ke Madinah, khusus membawa pertanyaan. Membawa pertanyaan titipan yang akan dibagikan kepada penduduk kampung yang mereka mengutus utusan tadi. Ya, maka Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang yang orang ini datang dari negeri yang jauh. Imam Malik disodori dengan 40 pertanyaan. Dan disebutkan dalam riwayat, fa'ajaba'an arba masail. Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan aja. Sementara yang 36, Imam Malik dekat, la adri. Orang yang nanya tadi rada keki, ya, manusiawi. Datang jauh-jauh, bukan naik Saudi Airlines. Naik apa? Naik onta. Lewatin gurun, lewatin badai, lewatin apa. Ya. Makanya kata orang ini, jiktuka min biladikada wa kada as'aluka an nasaila wa taqulu la adri. Saya datang kepada engkau dari negeri yang jauh. Saya bertanya pada engkau tentang permasalahan agama, kamu cuma menjawab la adri, I don't know. Saya enggak tahu. Ya, apa kata Imam Malik? Irkab rahilatak wa dhab ila al-balad alladhi ji'ta minhu. Naik kendaraanmu. Ya, pergi pulang sana ke negeri yang kamu datang ke sana. Ya. Sana. Wa qul, bilang sana sama orang-orang kampungmu. Sa'altu Malikan wa qala la adri. Ya. Saya bertanya pada Imam Malik, dia cuma menjawab I don't. Ya. Namun, ya, seorang mesti termotivasi untuk mengetahui berbagai permasalahan agama yang di situ permasalahan-permasalahan ibadah sehari-hari. Permasalahan ibadah sehari-hari. Jangan sampai dia enggak tahu. Ya. Misal rukun salat, syarat salat, rukun wudu. Memang kalau dia enggak tahu, dia mesti jawab enggak tahu, enggak boleh ngarang. Namun dia mesti tahu karena dia beramal dengan itu. Paham enggak? Makanya di antara syarat wudu, ulama Syafi'iyah menjelaskan. Ini ulama Syafi'iyah menjelaskan. Seorang awam sekalipun, ketika dia berwudu, dia mesti tahu, ya, mana yang sunnah, mana yang wajib, dan dia tidak boleh meyakini yang sunnah sebagai wajib, yang wajib sebagai sunnah. Ini syarat wudu dalam mazhab Syafi'i. Bisa dipahami sini? Ya, dan juga berbagai permasalahan prinsip dia mesti tahu. Semisal kalau dia ditanya, boleh enggak kita beribadah kepada Allah satu malam, malam besoknya kita beribadah kepada Nyi Roro Kidul. Dia enggak boleh bilang, enggak tahu. Enggak boleh, ini prinsip. Dia mengatakan enggak boleh, kalau kamu kerjakan kamu musyrik, walaupun besoknya kamu beribadah kepada Allah lagi. Enggak boleh dibilang, enggak tahu. Nah, ini setan gagu kayak begini. Enggak boleh. Ya, bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Jadi bicara tanpa ilmu itu dosa besar. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Ya, sampai Allah sebutkan apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Ya, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharapkan kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak. Sampai Allah sebutkan, dan engkau berbicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu, bicara agama tanpa ilmu, kebiasaan ahlu kitab. Ya ahlu kitab, la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa bil haqq. Wahai ahlu kitab, janganlah kalian gulu terhadap agama kalian, dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Karena ahlu kitab banyak ngarang-ngarang. Banyak ngarang-ngarang. Apakah yang mereka karang itu mereka ketahui itu dusta atau mereka enggak ketahui? Adapun kaum muslimin, dia wajib berbicara atas ilmu. Ya, ini penting. Jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Ya, Allah sebutkan orang yang bicara tanpa ilmu itu sebagai orang yang paling zalim. Allah Taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba? 'Ala Allahi kadhiba liyudillan nas bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Maka siapakah yang lebih zalim? Yang lebih dolim daripada orang yang berdusta mengada-ngada atas nama Allah supaya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang dolim. Nah, ini perhatikan. Ya, Allah Taala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapakah orang yang lebih dolim daripada orang yang berdusta mengada-ngada atas nama Allah dengan kedustaan? Liudillan nas bighairi ilmin. Ya, dengan tujuan dia ingin menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, ini bahaya. Ya, ini. Dengan dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Enggak boleh bicara tanpa ilmu. Ya, enggak boleh. Ya, kecuali ya kita diminta untuk khutbah. Kita enggak punya kapasitas. Ya sudah, baca aja. Kita baca. Baca. Kita baca Al-Qur'annya, kita baca materinya, udah kita baca. itu tidak tergolong orang yang bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu, sang khotibnya ngada-ngada atas nama Allah. Ngarang-ngarang. Ya, bisa dipahami sini. Kalau antum gak khutbah, di kampung antum gak ada yang khutbah. Sholat zuhur jadi. Ya, antum pulang kampung. Nah, ini dia nih. Selama ini kita gak ada yang khutbah, yang jenggot pulang kampung. Nah, khutbah ya, Pak Ustaz. Nah, kita gimana nih? Bicara takutnya tanpa ilmu. Ya sudah, pegang buku, gak masalah. Pakai teks, gak masalah. Ya, ntar saya bicara tanpa ilmu. Lah kan antum baca buku. Itu ada ilmunya berarti. Ada keterangannya. Tanpa ilmu itu apa? Hah? Ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang. Ya, jamaah sekalian, Allah membolehkan kita untuk beristri 9. Misalkan. Berdasarkan ayat, fankihuma tawalakum minan nisa'i masna. Tuh, 2. Wasulasa 3, 5. Hah? Waruba 4, 9. 2, 3, 5 tambah 4 9 tanpa ilmu ya, tanpa ilmu yang subur aja 7 9 ha? Apa? Dikalikan lagi ya Allah. 2 kali 3, 6 6 kali 4 banyak. Masya Allah. Ya, mana lagi sekarang? Wa anna Mu'adz lam yakhut fi ma la ya'lamu wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li Mu'adz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz haqiqataini ammataini, ya, dua hakikat yang umum, yaitu apa? Huma ma yajibu lillahi 'alal mukallafina min khalqihi wa ma awjabahu li ibadihi 'ala nafsihi in aman wa tafaddulan. Yaitu yang pertama, apa yang Allah wajibkan bagi kalangan mukallafin, yaitu orang-orang yang sudah balik berakal, yang dialah yang terkena kewajiban dalam setiap amalan-amalan. Ya, orang yang wajib sholat, orang yang wajib puasa, orang yang wajib haji, mereka itu mukallaf semua. Walaupun saya kurang sak dengan istilah mukallafin, karena istilah mukallaf itu dari kalangan mu'tazilah juga. Ya, mereka lah yang merasuki buku-buku usul fikih di awalnya. Sehingga istilah mereka tersadur di buku-buku usul fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun. Sampai-sampai Syekh Al-Qarawi di sini pun juga menggunakan istilah tersebut. Allah musta'an. Apa yang Allah wajibkan bagi para hamba mukallafin? Orang yang Allah bebankan syariat. Ya. Ini seakan-akan syariat itu beban. Padahal syariat itu bukan beban. Syariat itu bukan beban, ya. Syariat tersebut adalah nikmat. Nikmat. Kata Nabi kepada Mu'adz, kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Refreshingnya, ya, seorang mukmin itu dengan salat. Hatinya jadi tenang. Ya, dengan berzikir. Zikir kan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati tenang. Bukan beban. Kalau beban ya stres, ya udah banyak tekanan, under pressure, kan begitu. Ngerti gak sih? Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Wa ma aujabahu, ya, perhatikan ini dia nih, untuk mengeluarkan kita dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tadi apa memahaminya? Hak hamba, apabila sang hamba telah menunaikan kewajibannya, Allah mesti memberikan ganjaran. Ya. Ini disebut apa? Istihqaq muqabalah. Yaitu imbalan timbal balik. Sebagaimana bos dengan karyawan, karyawan dengan bos. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini demikian. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang Allah wajibkan. Ya, ma'aujabahu li ibadihi ala nafsihi. Apa yang Allah SWT wajibkan, ya, atas dirinya sendiri untuk memberikan karunia kepada hamba. Berupa in'aman wa tafaddulan. Berupa nikmat dan karunia. Ya. Itu apa yang Allah wajibkan untuk diri sendiri, bukan hamba yang mewajibkan. Kalau hamba dengan hamba, iya, sang karyawan sudah melakukan kewajibannya, yaitu hak dari perusahaan, hak dari bos. Sebulan kerja, ternyata sang karyawan tidak dapat haknya. Gajinya tertunda, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dia protes boleh gak? Boleh, mana gaji saya, mana kamu nggak menunaikan, mana gaji saya? Protesnya boleh, ya, apalagi sudah disepakati. Jangan protes gaji udah ditetapkan, protes juga tiap bulan minta tambah lagi. Uang internet, uang ini, uang itu, tiap tahun minta tambah gaji terus. Padahal bininya satu-satu aja. Demo terus tuh karyawan. Hah? Demo terus, padahal udah disepakati kenaikan gaji per sekian tahun. Hah? Udah ditunaikan haknya. Oh, demo mulu. Hah? Demonya tutup jalan lagi, tahu perusahaan siapa tuh. Hah. Siapa nih? Oh, ini ada nih orangnya nih. Hah. Reza, Pak Arifin ikut-ikutan antum demo. Hah? Wah, oh, dikit. Allah Astagfirullah. Hah? Kalau pulang dicegat. Kalau enggak demo, enggak solidar. Nah, itulah. Udah dikasih, kecuali perusahaan enggak memberikan hak. Nah, itu kalau sesama karyawan dengan perusahaan itu istihqaq muqabalah. Ya, timbal balik, ya. Mana imbalan timbal balik? Makhluk dengan makhluk. Kalau Allah enggak. Walamma kana Mu'adun yahrisu ala ma yasurru al-muslimina. Maka tatkala Mu'ad bin Jabal, beliau bersemangat untuk menyampaikan apa yang menggembirakan kaum muslimin, ista'dana minan Nabi SAW. Maka beliau minta izin kepada Nabi. Nah, minta izin, enggak lancang. Mbak kasih tahu aja, minta izin. Ya, kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, begitu kan. Bolehkah saya kabarkan kabar gembira ini kepada khalayak? Ya, beliau minta izin fi nasri hadhil mas'alati, untuk menyebarluaskan permasalahan ini. Fanahana fanahahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya, melarangnya. Kenapa? Maqafata ayyatamadu faqafata ayyatamidu ala hadzal wa'di. Karena khawatir mereka hanya akan bersandar kepada janji ini. Fayatruku at-tanafusa fil a'mal as-salihah, maka mereka akan meninggalkan tanafus, saling berkompetisi, berlomba-lomba dalam amal-amal saleh. Allati tahuttu sayyiatihim wa tarfa'u darajatihim, yang kalau seorang berkompetisi, berlomba-lomba, hal ini akan menggugurkan kesalahan mereka dan mengangkat derajat mereka. Lakin Mu'adun akhbara taharrujan. Namun Mu'ad, beliau ya mengabarkan bahwasanya beliau taharujan, merasa berat, min kitmanil ilmi, dari menyembunyikan ilmu ini. Ya, kenapa kok bisa tahu kita Mu'ad menyebarkan juga? Ya, hadis ini dari siapa? Hadis ini dari siapa? Dari Mu'ad. Berarti Mu'ad ngasih tahu nggak? Ngasih tahu, karena dia merasa berat ini. Wah, ini kalau disimpan terus nih, aduh. Ah. Tapi di masa Nabi masih hidup dia enggak berani, karena udah ada wanti-wanti dari Rasulullah. La tubasyirhum faytakil. Tapi setelah Rasulullah wafat, jadi ingin memberitahukan kabar gembira ini, yang ini adalah bagian dari keutamaan tauhid seorang yang mengesakan ibadah hanya kepada Allah. Ma'annal akila yafhamu. Ya, padahal orang yang berakal memahami tahdhiran Nabi SAW, peringatan Nabi SAW kepada umatnya, ummatahu, minal ittikal min kaulih, ya, yaitu peringatan dari umatnya berupa ittikal, merasa bersandar, ya, bersandar kepada hadis itu aja, ya, yaitu berdasarkan sabda Nabi, Nabi memperingatkan, fayattakilu, nanti mereka cuma bersandar sama itu aja. Ya, fawaid, faedahnya, lihat di sini, yang pertama. Jawazul irdafi ala dabbah, bolehnya ya membonceng di sebuah kendaraan tunggangan, satu kuda dua orang boleh. Tapi lihat kalau kudanya gede, tapi kalau kudanya ABG, orang yang naik gede-gede, ambruk. Ya, ini boleh. Ya. Idza lam yasqa 'alaiha, apabila tidak memberatkan sang hewan kendaraan tadi yang dijadikan tunggangan tadi. Nah, berikutnya yang kedua, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam, tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik himar, ya Nabi enggak naik ya unta merah, Nabi enggak naik ya, tawaduknya Nabi. Ya walaupun boleh punya unta merah. Walaupun boleh. Ya, makanya Nabi memotivasi ya, sahabat la apa la hadiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang saja melalui perantara dirimu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan ontak merah yang merupakan lambang kebesaran kendaraan, kebesaran orang Arab. Ya, Lamborghini lah sekarang. Ya, Bugari. Mana lagi sekarang? Ya. Anna araqal himar tahirun. Bahwasanya keringat keledai itu suci. Kalau najis yang enggak dinaikin, bulunya juga suci. Kemudian yang keempat. Fadlu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya Nabi sampai memberikan pendidikan khusus kepada beliau. Yang kelima, al-uslub al-istijwabi, yaitu metode penyampaian dengan soal jawab, fita'alimi, dalam mengajarkan, min asali bil Islam. Ini merupakan bagian dari uslub-uslub Islam, bagian dari metode penyampaian yang digunakan dalam Islam. Ya. Yang keenam, tahrimul khawt fima la ya'lamuhu asyaksu, haramnya berbicara dari hal-hal yang seseorang tidak mengetahuinya. Ini tadi telah kita sebutkan. Ya, kemudian yang ketujuh, awwalu haqqillahi 'alal mukallafin ifraduhu bil ibadah. Hak pertama yang wajib ditunaikan oleh para mukallafin, hamba kepada Allah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Yang kedelapan, man mata 'ala tauhid, barang siapa yang mati di atas tauhid, dia tidak menyekutukan Allah, tidak pernah memberikan ibadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. Amina minal adabi, dia maka aman dari adab. Idza lam yartakib kaba'irah, apabila dia tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, tu'arriduhu lidukhulin nar, yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Nah, kalau dia tidak bertauhid, menyebabkan dia masuk neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Ya, tempat dia di neraka. Ya, Syekh menyatakan idza lam yartakib al-kaba'ir. Selama idza lam yartakib kaba'ir, jika dia tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Karena yang tadi telah kita sebutkan, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu tidak ada jaminan walau dia bertauhid terbebas dari adab. Walaupun juga tidak ada kepastian dia pasti di adab. Itu namanya apa? Tahta masyiatillah. Namun Nabi SAW mengabarkan ada orang yang gak puasa, mulutnya di bawah, kakinya di atas, digantung, ngeluarin darah. Ada orang yang riba, dia berenang di lautan nana. Ada orang yang berzina, ada orang yang demikian. Ya, kabar-kabar tentang orang yang maksiat disebutkan. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwasanya bisa jadi kemungkinan memang ada orang yang diadab di pelaku dosa besar, bukan musyrik. Walaupun bisa juga dia diampuni karena itu namanya tahta masyiatillah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang punya istilah istihqaq muqabalah. Yaitu ya apa namanya imbalan timbal balik. Kalau dia melakukan dosa besar pasti diadab dan mesti diadab, enggak boleh diampuni. Ya dan billah ya keyakinan sesat. Yang kesembilan, atas. Al-jam'u baina hadal hadis wa bainal hadis. Pengkompromian antara hadis ini dan hadis yang lain, yaitu kan Mu'adz menyembunyikan ilmu ya. Kata Nabi apa? La tubashshirhum fa yattakilu, walaupun akhirnya Mu'adz menyampaikan. Itu antara hadis man su'ila an ilmin fa katamahu uljima birijamin yaumal qiyamati minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, pengetahuan agama, fakata mahu, namun dia sembunyikan, maka uljima bili jamin, maka dia akan dikekang dengan tali kekang, yaumal kiamah minan nar, dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat kelak. Nah, gimana pengkompromiannya? anna haditsal lijab yufidu tahrimal katmi umuman fi jami'il masail. Bahwa hadis tentang dikekangnya ya orang yang menyembunyikan ilmu itu yufidu at-tahrimal katmi, menjelaskan haramnya menyembunyikan ilmu umuman secara umum fi jami'il masail, dalam segala permasalahan agama. Nah, itu dia baru ya. Namun kalau itu pun kita tidak bisa ya. Semisal ada orang yang dia tahu ini, masyarakat yang bobrok tauhidnya, ya, namun banyak juga lalai dalam hal-hal yang lain. Nah, kelalaian masyarakat pada bukan perkara tauhid, dia akhirkan untuk dia ingkari. Nah, kenapa demikian? Kalau dia beralasan, kalau saya ingkari duluan, dia main musik, dia ngeband, dia main catur, dia main gaplek, nanti saya akan dijauhi pelan-pelan dulu. Saya fokus di tauhidnya dulu. Nah, orangnya tidak serta-merta antum masukkan ke dalam hadis ini. Man su'ila min ilmin an ilmin fakatamahu uljima bilijamin yawmal qiyamati minan na'ar. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan agama, maka dia akan dikekang dengan tali kekang neraka, dari api neraka pada hari kiamat kelak. Tidak demikian. Ya, karena dia mencontoh Nabi, yang Nabi mengabarkan kepada Aisyah. Ya, kalau bukan karena kaum yang baru masuk Islam, maka Nabi SAW tidak memulai dakwah tersebut dengan haramnya ini, haramnya bangkai, haramnya itu. Kenapa? Kata Aisyah, kalau Nabi memulai dakwah tersebut dengan haramnya ini, haramnya itu, tidak ada yang mau ikut. Nah, ini orang ini tahu, ini orang ini baru masuk Islam. Saya mau ngasih tahu tauhid dulu, tapi dikasih tahu tauhid. Jangan enggak ngasih tauhid, diam juga terhadap kemungkaran-kemungkaran tadi. Bisa dipahami enggak? Nah, yang tercela itu gimana? Dia sudah tahu itu bobrok, dia biarkan. Dia piara. Kenapa? Dengan tujuan jelek. Kalau saya sampaikan, nanti saya enggak dipanggil lagi. Tujuannya jelek. Kalau saya sampaikan, nanti saya ya dicemooh. Lah, ini jelek. Dia enggak boleh takut terhadap itu. Ya. Bisa dipahami sini. Tapi kalau tujuannya itu dalam rangka tadarruj dalam dakwah step by step, nah itu bagus. Ya, dia pelan-pelan nanti suatu saat saya akan sampaikan begitu. Hah? Temannya masih main catur yuk. Dia tahu kalau dia sampaikan temannya, "Oh, kamu ini dikit-dikit enggak boleh." Dia sampaikan dulu tauhid. Udah jangan kedukun. Udah, kalau perkara tauhid gak boleh sembunyikan, harus sampaikan. Gak boleh, ini perkara inti. Mau ngapain lagi? Temannya ngajakin, mau kemana ente? Aneh mau ke paranormal dulu. Dia diem aja, wah ini setan gagu. Gak boleh, mesti sampaikan, gak bisa ya. Nabi dulu yang fokus kepada perkara tauhid dulu. Sehingga Nabi membiarkan ya. Nabi membiarkan haram apa makan bang apa ini dan itu, dibiarkan dulu. Nanti lihat khamar aja. Kapan diharamkannya? Di Madinah. Di Madinah. Tapi itu ketetapannya di Madinah. Sebelum ya ada ketetapan di Madinah, mereka masih minum khamar. Karena memang tidak ada yang mengharamkan. Nah. Intinya di sini dipahami enggak? Sini ya. Mana lagi tadi? Amma hadisuna, adapun hadis kita ini, hadis Mu'ad, hadza yufidu fa yufidu jawaz katmil ilmi. Ah, ini justru menjelaskan bolehnya menyembunyikan ilmu idza tarattaba ala idharihi mafsadatun mutahaqqiqatun. Ya, apa bolehnya menyembunyikan ilmu apabila kalau ditampakkan itu mengakibatkan kerusakan yang pasti. Ah, baru kita tahan. Ya, tunda dulu. Menyembunyikan ilmu itu bahaya ya. Allah Ta'ala ancam, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum mala'inu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dari apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan, petunjuk setelah kami terangkan kepada dia ya, kepadanya, kepada manusia di kitab, maka mereka itulah yang Allah laknat mereka dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Juga hadis tadi tentang dikekang di hari kiamat kelak. Enggak boleh. Ya, dia enggak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela. Ya, kalau itu penyimpangan terhadap tauhid, dia bicara. Ya, enggak perlu khawatir risiko apapun. Biarin aja. Kecuali itu mengancam keselamatan diri dia. Ini darurat banget. Mengancam keselamatan diri dia. Nah, itu darurat, baru diperbolehkan. Tapi kalau cuman apa resikonya? Enggak dipanggil lagi. Apa resikonya? Takut dicemooh, takut diomongin. Tetangganya ke dukun, dia biarin, omongin. Enggak boleh datang ke dukun, haram, enggak boleh hukumnya. Dukun itu togut, kasih tahu. Siapa yang datang ke dukun, membenarkan ucapan dukun, kafir. Bawain hadisnya kalau dia hafal. Man atakahinan aw arrafan, fasadaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bawain lagi, kalau datang ke dukun, bertanya aja enggak membenarkan. Enggak diterima sholatnya 40 malam. Apalagi kalau membenarkan kufur. Ya, tetangganya hajatan pakai pawang hujan. Kasih tahu sama dia. Ini syirik. Ya, tetangganya mau ngadain hajatan pakai tumbal apa segala macam. Kasih tahu itu syirik. Gak perlu khawatir habis itu dimusuhin. Yang penting dia tahu tata cara menyampaikan. Ya, dan dia berilmu. Makanya Syekh Al-Utsaimin ngasih tahu itu kepada kita itu. Di syarah usul salasah. Ya, seorang berdakwah itu mesti memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia mesti berilmu, ilmu syar'i. Dia ngasih tahu haramnya ke dukun. Dia tahu. Memangnya dukun kenapa? Jangan deh, jangan ke dukun. Memangnya apa hukumnya datang ke dukun? Ya enggak tahu juga sih. Dah. Dia harus tahu datangnya haram, datang ke dukun haram. Dia mesti berilmu tentang apa yang dia sampaikan, ilmu syar'i. Yang kedua apa kata Syekh Utsaimin? Hah? Apa? Hah? Bukan tata syarat untuk berdakwah. Yang itu yang kedua, ya, dia ayakuna aliman, dia mesti tahu bikaifiyati dakwah, dengan tata cara dakwah. Dia mesti tahu tata cara dakwah gimana. Ya. Tata cara dakwah memulai dengan tauhid, ya. Gimana cara menyampaikannya? Ya. Yang ketiga, ayakuna aliman bihali mad'u. Dia mesti tahu keadaan orang yang diajak tadi. Jadi tahu keadaannya. Kalau ini orang tua gimana caranya? Kalau anak muda gimana? Nah. Baik. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis ini dengan kitab tauhid? Haitsu dalal hadisu ala anna haqqallahi ala anna haqqallahi alal ibadi wa ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hadis ini menunjukkan bahwa hak Allah bagi hamba yang merupakan kewajiban hamba ialah mereka hamba ya'buduhu, ayya'buduhu, beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-munaqasyah, nah ini ada soal jawab. Israh al-kalimat yalatiyah, coba jelaskan kalimat-kalimat sebagai berikut. Boleh nyontek ke samping, boleh. Rodifan Nabi, apa maksudnya? Rokiban kholfahu. Nah, selain rokiban kholfahu, bonceng di belakang, itu boleh juga rokiban mahu, mengendarai bersama. Jadi makna rokiban itu gak mesti di belakang. Bisa jadi di depan. Nah, gantian, karena para ulama menyatakan rokiban, apa, rodifan itu rokiban mahu atau rokiban kholfahu. Kalau kholfahu di belakang, kalau mahu bersama. Gak ada kemestian di belakang atau di depan. Pokoknya boncengers itu namanya rodif. Itu. Nah. Kemudian. Hakullahi alal ibad. Apa maksudnya? Hakku ijabi. Hak yang wajib ditunaikan oleh hamba. Hakul ibadi alallah. Apa maksudnya? Ma aujabahullahu ala nafsihi. In aman wa tafadu. Nah, ini penting ini. Jangan sampai kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah memahami istihqaq muqabalah. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah memahami hadis ini, hak hamba yang diperoleh tatkala mereka sudah merealisasikan hak Allah, yaitu Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan kepada hamba dari hak-hak hamba. Yang mewajibkan siapa? Allah, bukan kita. Nah, ini yang keluar dari akidah Mu'tazilah. Berikutnya, ubasyirun nas, apa maknanya? Ukhbiruhum bima yasurruhum min hadal qaul. Aku kabarkan kepada mereka ya tentang hal-hal yang membuat mereka gembira. Kemudian fayat yattakilu apa? Ya'tamidu. Mereka bersandar di situ aja. Baik, ba, B yang kedua. Israh al-haditha syarhan ijmalian. Nah, coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan yang global. Ya, bahasa Indonesianya aja. Kesimpulannya aja. Gimana? Ya, Nabi SAW memberikan pendidikan takhusus kepada Mu'ad tentang permasalahan yang paling urgen, paling mulia dari permasalahan ilmiah, yaitu perkara tauhid. Dan Nabi menggunakan takhusus, ya, pelajaran takhusus kepada Mu'ad dalam bentuk soal jawab. Ya, nah, ini karena memotivasi untuk ya menjawab, mencari tahu. Dan Mu'ad tidak bicara tanpa ilmu. Ketika Mu'ad ditanya, atadri haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah, kata Mu'ad apa? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan ya, ya dua hakikat penting, yaitu apa? Yang wajib bagi Allah, yang Allah wajibkan bagi para hamba, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, dan seterusnya. Dari kesimpulan penjelasan global hadis tadi. Istakhrij sab'a fawaid min al-hadis ma'a dzikril ma'khadh. Coba sebutkan 7 faedah hadis disertai dengan sumber pengambilannya dari hadis ini. Nah, boleh nyontek? Yang pertama apa? Bolehnya mengendarai bonceng di atas tunggangan dengan syarat tidak memberatkan. Mana dari pengambilannya mana? Kuntu radifan nabiyya. Nah, itu. Kemudian apa? Tawaduknya Nabi, yaitu di mana Nabi mau bonceng dengan sahabat. Himar, naik himar. Yang berikutnya lagi. Nah, keringat himar suci, tidak najis. Karena kalau najis Nabi enggak naikin. Yang keempat, keutamaan Mu'ad. Dari sisi apa keutamaan Mu'ad? Diberikan pendidikan khusus kepada Nabi. Ya. Kemudian, apa lagi? Metode soal jawab dalam pengajaran. Ya, yaitu dengan tanya pertanyaan Nabi, ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad dan seterusnya. Yang keenam, apa? Haramnya bicara tanpa ilmu. Ya, dari mana ini pengambilannya? Itu dari Mu'ad berkatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang ketujuh apa? Awal hak yang Allah wajibkan kepada para hamba ialah ifraduhu bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Itu dari mana ini pengambilannya? Itu sabda Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Udah 7 ya? Udah 7 aja kan? Kemudian pertanyaan terakhir. Ya. Waddih munasabat al-hadis li tauhid. Coba jelaskan hubungan hadis ini dengan at-tauhid. Nah, mana? Hadis ini menunjukkan bahwa hak Allah atas hamba ialah hamba beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu cukup, nanti kita masuk ke bab berikutnya. Bab fadlu tauhid wa mayukaffiru minadzunub. Nah, yang mau tanya, tafadhalu.